Thank you.

ya bahkan mau apa? Ah, coba aja nak kunci. Si dah lama ini. Lalu kata orang mak, ini je. Jemu beri beri. Ada dua nasi. Dari jadi ada dua nasi. Kalau kunci beri no. Kalau kau nak berdua mak, mau mana? Kena. Dia mau kau, ini dia mau kau. Amana, orang dah lupa no. Dia jauh rumah. Ah, je, lalu kata orang mak, beri pun semua dia beri awak. Beri semua. I don't mind it all.